Syamsia. Aman, lap 26. Aman lah, tak sebut. Jadi lapai agai, maka dia mendapatkan rafa. Rafa'al ladhi yang dianya itu hak pada mukbarbih pada ini tarkib itu hasil ia pada juzuk yang lain yang didahulukan sebelum kalimat fi. Zaidun fidari artinya zaidun hasilun fidari. Jadi marfu' itu hasilun. Jadi hasilun yang dikhabarkan fidari yang dengan galau. Maka dihukum tu bahwa yang dikhabarkan semua sempurna ia sebelumnya fidari. Dan diperdapatkan rafa' pada lahajah hasil sesudahlah, maka dijadikan la juzuk daripada mukbarbih yang nanti. Padahal berikutnya dah perhatikan la nanti kapan apabila la yang na pada lahajah ikut bahagian pada jadi khabar, maka fi pada zaidul fi dari dominansi. Sebab ataupun datul hasilun untuk khabar, bukan zaidul hasilun untuk hasilun fitar. Zaidun hasilun fitar. Zaidun kainun fitar. Jadi jumlah hasil kepada makna fi pada khabar. Bukan, kita dah lupa ni. Bagaimana ni? Yang fi adalah ada wa'imah ayasuha lirik barbi. Dan adakanlah bahwa patut bagi pekhabar dengannya, tetapi hanya patut bagi bahwa dipekhabarkan dengannya secara wahdah. Jadi katulah, maka sesungguh mukbarbi pada tunjukannya Zaidun lahajar itu lahajar. Fala madkhala lahu fil ikhbari bih. Betul. Fala madkhala lahu. Fala lahu madkhalu. Abang Andu. Abang Andu dah kelihatan dia lah. Tanya orang baik. Fala lahu madkhalu. Maka bermula sabit baginya itu na tempat kamu pada ikhbar katanya. Minufi ibn Hana ikut. Ikut wala madkhala li fi. Hana tempat kamu bagi fi pada ikhbar dengannya. Nenok maka bermulalah sabit baginya itu na tempat tamong pada ikhbar dengannya. Lai tamong dalam juzuk khabar nufi hana. Tapi rasa surah tepun Bek kata ijiru dalam dia tak ada indara ijiru bandua na madkhal pada ikhbar. Artinya la jika juzuk khabar dan fi pun dituduh khabar. Cuma dia pun bunyinya wala fa'i dada ranahu dulu. Yang marfu hadilu bukan fidan. Wala ala kata kulu. Dan mudah-mudahan kata kata kulu. Kulu sana ni udah berdepu lah hati kita ni. Saya kata debat berdepu. Maka mudah-mudahan kata kata kulu. Bermula fi'i nakis itu hana patut bagi bahwa dikhabarkan dengannya wahdah. Fi'i nakis menjadi khabar ke hanjir menjadi hidup. Zaidun kana, Zaidun sara, hanjir. Wadah hanjir maka lazim bahwa ada dianya fi'i nakis itu ada. Sedangkan menyebabkan dari urayan diatur adanya nama bagi huruf, kalimat bagi fi'i, isim bagi isim. Jadi menyonyan makna bagi adat ana patut bahwa diisbatkan dengannya wahdah hidup berarti fi'il nakis adalah adat karena suara amsa memandungnya yang fi'il nakis misal jihto dan jok ke khabar kena lanjut zaidun kana lanjut zaidun kana abuhu qa'iman yang berujud. Jadi guna isim dan khabar fi'inakis silih. Sedangkan menyuruh hidup hanjir. Berarti terbenar bahwa fi'inakis adalah mala yasuhu li'ayyuh barabihi wahdah. Berarti fi'inakis kan ada kon kalimat. Padahal yang fi'in kon kalimat itu yang menang makna ada. Berarti fi'inakis dalam adat. Ini berarti pada pulu maka kamu jawab lah mukda bidalikah hukumah jalan mana ada kata ada di sini. Punya kekehormat karenanya ada tak ada masih lupa huruf mereka ini huruf kalau kita antara isim PA huruf menyokong bahagian isim PA huruf Berarti bi'e nakinnya bi'e penurunnya ni yang kita tahu. Tidaknya pemasalannya penurun adat. Adat adalah sesuatu yang hanapator untuk diikhbarkan dengannya wahdah. Negitok tadi dikawal hanjilatnya adat itu. Walaupun dari mandi bi'e, adapun dari mandi buruk. Berarti bi'e nakis bila memang hanapator, berarti bi'e nakis adalah adat. Jadi mana pun kau jawab lah, mukalah tidakkah? Karena yang dikembali pada demikian bukan dikembali bauleh itu terjadi keinakinya dalam ada. Karena aku oleh karena aku sehingga membuktikan sesungguh mereka itu berbagi jadi mereka itu akan ada kepada zamaniah dan lahiru zamaniah. Adat yang zamaniah itulah keinakin. Berarti menjelas keinakinnya ada. Sehingga oleh bagi adat, nah adat zamaniah. Adat yang dikandung zaman, nah adat yang mana dikandung zaman. Yang dikandung zaman itulah pinaki. Berarti jelas pinakinya bagian daripada adat. Maka tak ada yang kuat berarti. Tak ada yang diatur yang dibuatkan adat malah yang seluruh dialih kepada habis. Berarti yang tak kuat. Sehingga walaupun pinaki karena tidak patut untuk menjadi khabar wahdah, maka dia adalah adat. Wahai itu mampil bab ujung daripada pembahasan dianya. Ya memang fi'i nakisnya kata pertama dalam nama adat putra teman yang jadi masalah ini. Sesungguh istilah mereka itu mantiki tidak sesuai akan istilah ulama nahu. Yang tidak jadi masalah. Yang pertama beda nama. Di ulama nahu bukan huru, ini bukan adat. Yang kedua, na yang li ulama nahu hana di pertama ulama huru, di pertama ulama fi'i yaitu fi'i nakis. Tapi ini hanya juga pertama dalam nama adat. Berbeda pada istilah. Kurman, padahal kita baru latin kumasalahkan. Kan kali usaha dengan istilah. Istilah ulama nahu, istilah ulama nahu, dan lain-lain. Memang anda mesti sabar. Betul. Karena nabar mereka itu ulama mantek pada lafai minhesu makna. Sedangkan nabar ulama nahu pada lafai minhesu lafai dirinya lafai. Lain-lain memang lain itibat, lain-lain tinjauan. Dan ketika berbeda dua buah jihad pembahasan yang dibahas di ulama nahu berbeda dengan jihad yang dibahas di ulama mantek, niscaya hana latimlah kul sesuai dua buah istilah. Mana-mana bukan istilah kalau di sini banyak istilah untuk memudahkan dalam penyampaian. Nanti menyelidik ulama mantek dipakai bahasa-bahasa ulama nahu bukan huruf. Oleh makna huruf lagi huruf yang ada makna nahu. Sedangkan nah hukum itu kepada huruf dan kepada bi'inakit dengan hukum yang sama kepada huruf. Yaitu huruf dan bi'inakit. Sebagai itu kepada istilah yang sama ada huruf kaidah mau kena bi'inakit di kaidah mau kena. Tiga pula minyak adat menu. Jadi kami mendung. Makanya karena segi pembahasan berbeda, maka istilah pun berbeda untuk memudahkan dalam penyampaian. Jadi hanya kue yang menentang dengan undang-undang nahu, nyokon dengan tabut nahu. Bahkan menyiak tabut nahu muktadanya mau hukum di marfu'a. Marfu'a, menyiak muktada marfu'a. Menyiak dalam mantek muktadanya marfu'a. Hai mau yang marfu'a. Wa kulla insanin alzam nahu. Nentang muktadanya, nentang mau insanin, maju dulu berarti. Majdur mau je sih nama lah. Jadi kalau ada berdepan balik ini, you know. Berdepan makna yang menjadi mahkum alik dalam kaliahnya ke insane. Berarti kan mau le ulama nahu ini tak pernah mahkum ini lagi nya. Yang mahkumnya gemuk dada. Ini nama mahkum alik kan ada dari mahkum. Jadi lele pembahasan. Dah, wa in saluha. Dan jika patut ianya lafai bagi bahwa dikhabarkan dengannya wahdah, patut lafainya dihitok menjadi khabar. Menyedihitok patut menjadi khabar, maka adakanlah bahwa ditunjuk dengan hai'ahnya dan siratnya atau zaman yang muayyan daripada lebo zaman, Lagi contoh taraba dan yadribu, maka gunakan yang kalimat atau hanai inyo, maka itu isi. Patut untuk tak ikbar dengannya wahda hidup, maka adalah bahwa ditunjuk ia dengan hai'ahnya dan silatnya di atas zaman yang mayan daripada zaman yang lain atau hana menyitunjuk kepada zaman, maka ikun kalimat menyihana ikun isi. Berbeda bi'i nakis dengan bi'i tam, sehingga bi'i nakis hanya termasuk hanya patut untuk diikbarkan dirinya wahdah, sedangkan bi'i tam patut. Padahal menurut beliau, bi'i nakis berhajat kepada isim dan khabar, bi'i tam berhajat kepada pari. Sama dengan tidak ada bi'i tam yang napa'i, maka ketika aku khabar dengan bi'i, napa'i itunya. Tapi juga patut ia berada di wadah. Karena pada bi'i tam na sabuh makna, na juzuk daripada bi'i tam yang patut untuk diisnadkan hola'i. Sedangkan bi'i nakis hana laginya. Rilof tak kena kita bahas dengan pahit ya. Sambung-sambung masalah. Jadi karena dalam kalimat perbedaan antara huruf dengan huruf, huruf isim pilih huruf, isim madala ala makna bi nafsiha walam taktarin bi idal azminati salasa. Menyepi madala ala makna bi nafsiha waktarana bi idal azminati salasa. Menyuruh malam yadula ala makna bi nafsiha bal bi lainha. Menyamukum, menyamukum adanya, menyamukum adanya, pi'e nakis hojamo, kumadala ala makna fi nafsiha atau madala ala makna fi lainha. Sebab ini nakis karena memang katanya terjemahkan karenanya dengan mana ada. Tapi ada terjemahan daripada karena yang nakis berbeda dengan ada pada terjemahan karena yang tam. Yang mempunyai makna fi nafsiha adalah ada yang terjemahan daripada karena yang tam. Tapi yang ada artinya wujud. Nah, karena dengan arti wujud. Yang menyukana atau makna dengan wujud berarti yang fi'itam, karena yang tam. Yang dala ala makna finasiha. Sedangkan menyukana yang nakis kan bermakna wujud. Karena yang nakisnya adalah rabithah zamaniyah, yang cuma berbeda dengan rabithah lahiru zamaniyah dari segi nazaman atau hanazaman. Bukan tanpa tamulahutah kepada zaman, maka kana didalalah kepada rabithah sebagaimana huwa juga didalalah kepada rabithah. Rabit adalah ikatan antara dua buah juzuk nisbah, antara maudhu' dan ma'mul. Nisbah antara maudhu' dan ma'mul yang adalah rabit. Kemudian nalafai yang menunjuki kepada wujudnya nisbah, yang ditunjuk kepada nisbah yang dekat dengan rabithah. Lagi contoh huwa, huwa yang na pada rabithah, yang dikulahi huwa dalam jarumiyah al-kalamu huwa lafdu. Yang al-kalamu huwa lafdu, huwanya adalah rabithah. Huwa yang rabithah adalah huruf bukan isim. Karena di huwa hinan hanya tunjuk kepada makna pinaksiha, tetapi huwa cuma untuk menunjuki kepada rabithah antara al-kalamu dengan lafdu, bahwa kalam adalah lafaz. Jadi kalam ke mubtada, lafdu ke khabar, kemudian terjadi satu ikatan antara mubtada dan khabar yang dinamakan ikatannya dengan nisbah. Huwa sebagai dal ati nisbah. Zaidun qaimun, Zaidun lafai yang menunjuki kepada maudhu', dal ati maudhu'. Qaimun lafai yang menunjuki dia ke mahmul. Huwa lafai yang menunjuki kepada rabithah. Karena anjihan pada setiap qadhiyah daripada maudhu' dan mahmul dan nisbah. Nisbah itulah rabithah antara maudhu' dan mahmul. Jadi kadang-kadang lafaz yang menunjuki kepada rabithah pun berkelami, iaitu huwa zaidun huwa qaimun. Kadang-kadang berbuang zaidun qaimun berkumandang dengan i'rab yang dalalah kepada rabithah. Dari susunan zaidun qaimun, tatku zaidun kemutada qaimun berkhabar. Dari i'rabnya maka mendalalahkan kepada rabithah. Kadang-kadang berkelami sama kalimat yang menunjuki kepada rabithah, iaitu huwa. Maka huwa yang dia berundang dari pakirnya adalah rabithah. Dan ketika huwa berfungsi sebagai rabithah, jikal tamir. Karena ji ditunjuk kepada rabithah, kon ditunjuk kepada marji' tamir. Jadi, maka huwa yang ini buruk. Karena ji lam yadula ala makna fi nafsiha. Tetapi ji ditunjuk kepada satu makna ikatan di antara mauduk dan mahmud. Kan sahabat ji lagi fi yang nabak zaidun fi dari zaidun ditunjuk kepada satu makna fi nafsiha, yaitu nama zirudu, dari nama bagi satu tempat. Sedangkan fi ditunjuk kepada subut sidik di dalam rumah batiyah. Kaunu syik dalam syik kanyanya makna barqiyah. Barqiyah adalah kaunu syik fi syik. Tapi kan barqiyah secara umum yang darah bagi barqul barqul lafaydi. Lafaydi barqul maknani kaunu syik fi syik. Tetapi fi bukan kaunu syik fi syik. Uji makna fi tidak akan diperdapatkan menggolong tabungan susunan. Tapi barakun tanpa susunan namanya kumana barakun? Kaunu syik fi syik. Adapun istikrar syik fi syik ini makna barak. Makna fi hana makna zaidun fi dari namanya zaidun punya namanya darun punya namanya. Boleh katakan zaidun fi dari kerana makna yang lebih dari makna zaidun dengan makna darun mana? Zaidun to nama darun, darun to nama satu tempat. Wate kata mah fi batinongnya berarti zaidun fi dari mufo bahwa side berarti dalam rumah. Nyo muf makna tambahan, makna yang lebih daripada makna dua buah mufrad ketika kata tasawuf, itulah makna fi. Oh berarti makna fi di dalam rumah. Nyo berarti menyebutkan menyoal ma'ufil kodi ialah di dalam rumah. Kalau kita tidak ilham mana fihina, mana fihina tidak ilham. Kuman iya ma'un satu lapa yang punya kepada satu makna, kauzi satu lapa yang punya kepada satu makna. Tapi dua buah makna yang terpisah dengan takut al-ma'ufil kodi nampu bahwa iya lam uji. Yang ini makna yang lebihnya dengan makna daripada fi. Maka fi adalah ditunjuk kepada ikatan antara dua benda yang lain. Tidak ada makna pada dirinya. Maka fi buruk. Karena malam yadulla ala makna fi nafsiha bal fi ghairiha. Ketika huwa yang muncul ke rabithah juga dhamir fathu. Dan huwa dhamir fathu ini adalah huruf, betul? Ya ini, huwa dhamir fathu adalah huruf. Baik enggak lu kata ban nombor. Jika kita menumpuk injil najib, bahwa huwa yang lebih pasti adalah huruf, walaupun nanti lah hilang dia, dia buatnya huwanya adalah huruf. Karena di hana makna finansia di buku ikatan antara mu'mu dan mamul, apabila huwa yang menjadi rabithah adalah huruf, maka fi'e nakis seluruhnya rabithah zamaniyah. Pakon takun fi'e, sedangkan fi'e adalah hanai dunyok yang kait dunyok dari makna fi nafsiha. Sedangkan fi'e nakis memandungnya lam yadula ala makna fi nafsiha bal fi ghairiha. Jadi seharusnya fi'e nakis adalah huruf bukan fi'e. Saya dah terlupa ni. Umar betul ni. Tak sabar hukum ya. Ketika hanam hukum ni, kalau hukum sabar berarti. Berarti kamu pun surat la madala ala makna fi nasiha kamu pun. Sehingga fi inakis hanya ikunyok kepada makna fi nasiha kamu pun. Ya kamu pun bukan sih kukuh gak kukuh. Berarti kukuh gak kukuh. taklah buku dia tu. Tapi tu rahmah adalah ala makna fi nafsiah tampung. Sehingga pengen nanti sana takkan dalam ma'adalah ala makna fi nafsiah. Tapi nyari kumpul di kawasan Islam tak buktikan bahawa pengen akhirnya juga ma'adalah ala makna fi nafsiah. Karena keadaannya kegunaan dengan PA. Ataupun kadang takmiyah PA karena dikandung samun dan karena bentuk lagi bentuk PA yang tam yang lain. Cuma juga nakis nyangka dari segini karena hanya dunia kepada makna finansial. Gunakan huruf kiasi bukan simai. Kiasi dalam segi bentuk nada serik, menyuruh nada serik. Kemudian naik kandung samun. Mungkin tasmiyah PA kepada PA nakis hanya jalan majar ke hakikat. Yang hakikat PA nakis adalah huruf. Ibaratnya hanya mengukur lama mu, kena juga nya tak kena hanya tulis. Nya dah rekam pada wah, nya kita, nya kita dah rekam pada wah. Nya kena hanya tulis tali. Menyertai dari urayanya, PA nakis pada hakikatnya adalah huruf. Cuma gebung nan PA karena mutasrim lagi tasrim PA dan dikandung zaman lagi kandung zaman pada PA. Menyelari segi dalam makna PA nakir cuma dirinya kepada rabitah. Kembali kepada makna dasar menunggu beda makna antara karena PA nakir dengan karena PA tam. Menyukana PA tam maknanya ada wujud. Nafai nah mana menyukana PA nakir nah sidik nah ke adalah sidik itu berdiri mana ni si Zaid itu berwasa dengan berdiri. Jadi Zaidun Muqtada Fa'imun Tuthabat karena ditunjuk kepada subuh dan kepada hidik. Sebagaimana ditunjuk oleh Hua, karena Hua ditunjuk kepada Rabitah, karena juga ditunjuk kepada Rabitah. Cuma beda di menyukana Rabitah Zamaniyah, yaitu subuh dan kepada hidik pada memati. Sedangkan susunan antara Muqtada dan Khabar hanya menaikkan dua zaman. Bermula titik itu dah pada idamnya. Hanya adalah hukum pokok di kaidah pada idam jadi pu idam yang mana idam itu idam mana besar hukum kau idam. Jadi hanya adalah kepada zaman. Ketika tak utamun karena pada Muqtada dan Khabar maka subur dah pada titik kaitkan dengan zaman. Kata apa dengan Paman Zaidun. Karena Zaidun Kaiman sabar ke Paman Zaidun kirinya kepada zaman yang mana. Jadi pun yang berlain dan yang penuh perbedaan menyuk ada titik. Nah titik ilmu kata yang jawabannya nah yang hitam. Tapi adalah titik itu dan yang kan wujud hanya makna kepada wujud dong hana kan ada ada lawan tidak ada. Menyuk karena yang hitam ada lawannya tiada. Ada lawan TPA. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Maka kanatam adalah ada dan berlawanan dengan tiada. Tapi menyokana yang nakis kan tidak ada barangnya. Tidak ikisal. Karena Zaidun Kaliman ada lah titik itu yang dong. Tidak di dong. Lawan di titik hanya dong. Tiada di. Tapi kalau tidak wujud, kalau tidak ada barang, tidak ikisal. Karena itu adalah kepada nisbah wujud hukum pada karib atau hana hukumnya adalah daripada kanan. Nah, ini beda ini. Mumpui saya diusahakan. Yang berlain itu apa? Yang berlain itu tanya menyok patut sabuh rapai mufrad yang patut takut khabar wadah yang lafaznya ada kala ditunjuk dengan hai'ah dan sirat di atas zaman yang mu'ayyan atau hanai tunjuk. Menyuh hanai tunjuk maka kegunaan isi menyuh tunjuk kepada zaman kegunaan PA ke kegunaan kalimat. Jadi yang menjadi masalah katanya Uno ketika PA tak pegah patut untuk diperkhabarkan wadah sedangkan PA tawakuf kepada pari. Beda kita menyobi enakis hanya ditunjuk kepada makna finansia, tetapi kepada satu makna yang na pada ikatan antara dua pokok makna yang lain. Nyobi nanti. menyukai hitam dipunyok kepada satu makna binasihat walaupun ini tetap berhajat kepada baik. Jadi gekun sah diikhbarkan dengannya fi'i sah menjadi musnad gara-gara fi'i naiknya kepada harsun satu kejadian. Sebenarnya fi'i pun menyatakan fi'i wikiro fi'i nya pakai satu huruf ci fi'i hitam fi'i hitam ya menyatakan perhatikan yang dia tidak fi'i pakai satu huruf ci pakai. Ina puan nazaraba. Perbeza makna nazaraba dengan makna darbun. Harisun adalah dengan kejadian. Darbun dengan nama kejadian. Darbun nama kejadian bukan nama benda. Yang benda umpamanya jarum urang sabo, minggo sabo, jok jarum kedua pamin yang dikum darbun. Jadi darbunnya adalah kejadi. Darbun dengan kejadian ini. Kemudian memang pada apakah pada PI nah digandung zaman. Apakah perbedaan darbun dengan baraba dari segi nazaman mandan atau hana zaman? Darbun semua mana ini pada zaman, baraba kok ini pada zaman, ini hana mandan. Menyobarbon ditunjuk kepada kejadian fakat, kejadian jauh. Tapi menyobarabon ditunjuk kepada kejadian dan kepada nisbah antara kejadiannya dengan benda lain yang terjadi kejadian barundanya pada saat yang lain. Menyobarabon saja hilang dan juga barbon pok. Tapi darabon cuma pok. Nah, apa? Pok, men semua pok. Beda. Semua pok melakukan pok. Ubud melakukan. Jadi ada yang melakukan, ada yang diubudkan. Kemudian ada ikatan antara perbuatan dengan yang melakukan perbuatan. Beda. Jadi melakukannya punya ikatan antara dua. Berarti nisbah. Semacam mana ni? Nisbah. Jadi menyatakan lainnya PA pun sebenarnya hanya istiqlal pada mampu dia. Cuma pakar jip dipegah PA sah untuk bahwa diikhbarkan dengannya karena PA nari gandung satu juzuk makna yaitu hadisun, kejadian. Kejadian niulah yang makna yang istiqlal yang sah bahwa menjadi musnah pilih sah menjadi musnah. Jadi PA sah menjadi musnad dengan dari tiba sabo juzuk jinnya. Yang berada di segini maka itu PA istiqlal, maka PA sah bahwa dikembarkan dengannya. Sama? Boleh katakan dulu. Dalam kujelas dia nazar muhah dia tu berawi nazar muhah padanya kalimat min aisulafai karena maksud mereka itu ulama nahu adalah mentashihkan lafaz maka manakala sependapat di mereka itu akan bi'i nakis Berpendapat pinakis sesungguhnya itu mensyarikat akan barang selainnya pinakis daripada segala pi'i yang dinamakan dengan tamah karena sempurnanya beserta parinya. Falamma wajadu afalan nafisata annaha tusyariku ma'adaha minal af'ali al-musamah bitamah bitamamiha ma'afaliha kalaman ya. Kalaman fi kasirin minal alamati wal ahwali lafziyati ya'aluha af'ala ya'aluha manakala diperdapatkan di ulama nahu akan fi'inakis putra yang diperdapatkan bak fi'inakis sesungguhnya itu musyarikat ia akan barang selainnya daripada fi'i tam daripada fi'i yang dinamakan dengan tamah karena sempurnanya fi'i beserta parinya kalah boleh kalah mana korera tusyariku ma'adaha anaha tusyariku ma'adaha amamin pokoknya amamin makhluk tamah karena tamahnya beserta parinya akan terbalik sempurna karena dengan pari tak sempurna sekalah maka dikun dihitam pada kebanyakan daripada alamah dikasih minat dari awal lafziyah dan pada awal lafziyah tak sempurna. Jadi diperdapatkan fi'i nakis na musyarikat dengan fi'i tam wa musyarikat liho ba'ala fi fi'nya mudahlah wa musyariku musyarikat fi'i nakis dengan fi'i tam pada kebanyakan daripada segala tanda tanda yang ditama wa fi'i tam ditama wa fi'i nakis jadi contoh keadaan yang sakit baraba, baraba, darabu, baraba kana, kana, daru, kana jadi ditama keadaan yang sakit. Jadi pada itu kejadian yang lainnya pada pi'i tanda yang nahinan tambah dengan tanda pi'i dan awal-awal lafziyah yang lain dari segi i'rab dan ketemu menunggu-nunggu-nunggu-nunggu-nunggu dunga-dunga-dunga ja'aluha al-fa'alan jadi mereka itu akan nyapi nanti akan dia lu awal-awal pi, menyepi, nazaraba, daraba, daraku, daraba, dicipi, kana, kanu, kana, sarah, sarah, sarah. Jadi lagi pak pi, menapati, jikon pi, tapi kejadian lagi pak pi, tanda pi, awal pi, nah ini apa tu? Putaran takun, tapi dah luha apa dah takun pi, ini. Ini adalah dalam bukan maksudnya jikon pi, kan? Kalau nanti kalau ini dari segi makna karena hanya punya kepada kesempurnaan karena sempurna hanya punya kepada makna finansia maka jika kalau ini untuk si dengan hanya begini makna finansia mana tapi karena PA mengandung bidamong awal PA lagi bak PA nah minan berada yang bongan kamu menanjang lupa apa ala PA juga kun mantap mukai juga kun PA ngakit tabunan juga lagi TPA, ini begini, ini duduk di TPA cepat orang dan bukan dari WP, tak ada PA, yang naik kamu tapi bukan sekolah PA, mana lagi, mana PA, bukan yang konan bukan di TPA, dulu ya mana kalau amal kamu ataupun di kaum, maka dulu kejadi ini mereka itu akan nyapi nakis oh wajah Tuha, diperdapat akan nyapi nakis sesungguh maknanya fi'i nakis sesuai akan makna adat nyeri kau, nyeri rumah no. Ulama nahu ditinjau dari segi fi'i nakis dengan fi'i musyarikat pada tanda dan awal lafziyah maka itu fi'i sedangkan di kaum diperdapatkan fi'i nakisnya bahwa makna fi'i nakis saban dengan makna adat pada segi hana patut tarikhbar dirinya wahdah. Ini saya cukup tamu mengenai mereka itu adanya dalam adat. Walaupun ada yang nyapi nakis berbeda daripada ketinggalan adat-adat yang lain dengan naik dunia di atas zaman. Ini kan kenyang adat berikut punya adat, dia punya kepada zaman lagi FI lah, dia punya kepada zaman. Tapi kerana dia punya kepada zaman lagi FIA, ada dia punya kepada zaman, dia ada untuk dua. Jadi namanya PA nakis nah segi yang sesuai dengan buruk, nah segi yang sesuai dengan PA. Le ulama namu geugenan ke hal yang sabar dengan PA, maka gunan PA. Le kawam le ulama mantek geu kepada PA nakis kejadian dari segi makna di yang hana patut untuk diisbatkan dengannya sabar nuhuruh, sabar ma'ada, maka digolongkan dalam adat. Ya, pantau apa yang menjadi ya? Kenapa betul apa? Kasih nak apa? Kenapa betul? Tadi debat atau lama nahu? Budak mana nahu? Debat atau lama nanti? Kemudian tu pun apakah ada kemeji punya kepada zaman dari PA seperti namun data lain yang sakit ini nak? Berjawab, mana jawab debat? Mereka tu pun nak ke mana PA dan gaji hanya istilah dengan mana? Mana jawab ni? Debat tadi kan tak betul mana sakit? Mana betul yang yang dawah? Jadi pada akhirnya ni punya maaf dalam kabel pro itu pun jauh. Ini berarti kalau berada di pura dia di pura. Jika lagi tak buat kata di pura dia perang yang terjadi ini. Berarti nak perang pak bung nanti ini nak ini. Lama nak mungkin PA itu dapat dia lama nanti yang dia mungkin lama nanti mungkin ada dia dapat dia mana mungkin dia mahu dah ada yang terkini dengan pun bukan ada. Wah nak punya PA ada pun kalimat dan juga bahasa kamu bahasa Arab kalimat juga dalam kalimat. Hari itu bukan hanya istiqlal dengan mahfumiyah itu. Bukan paham yang dapat saya tahu. Benar dia bilang. Jadi dia kau diperdapatkan akannya pilih nakis. Itu pertama akannya pilih nakis dalam adat. Walaupun ada yang pilih nakisnya diakui berbeda daripada adat-adat yang lain dengan sebab naik dalalah di atas zaman. Walidalika, karena demikian, gebongan akannya pilih nakis lebah luhum akan kalimat wujudiyah. Nah, so, ini kan kira, ini hakim ke huruf hanya ke pertama untuk PA hanya ke pertama nanti kalimat wujudiyah di antara karenanya kalimat itu nyawa di atas subut sebab subut dalam pada titik berarti kalimat wujudiyah nanti kan ikim, kan PA, kan huruf yang punya kena kakek ini kan kita tarik dari saya kalimat bagi isim, PA, huruf dan kalimat wujudiyah kita PA nanti. Alasan, tahu hanya dapat mahu baik-baik dari bendera terawih tahu. Wamintama kila, oleh karenanya kila naur juga. Yang aula antur baal kismatu yang pada pemegang turbo dan turbo lihat nampak turbo. Nampak turbo turbo pemegang yang gel, yang gel pemegang kalimat turut beh. Wajah palu tak kau menau bermula lapar yang berat. Adakala bahwa adalah maknanya itu tidak tam. Artinya hana patut bagi bawah dikhabarkan dengannya wahdah dan hana patut tak khabar daripadanya yaitu mahkum alih. Dan adakala bahwa adalah maknanya itu tam. Artinya patut bagi salah satu keduanya atau bagi keduanya ma'an mungkada adik berkhabar dia. Menyo yang pertama dan yang terlaki yang hana tam. Adakala hana itu nyok di atas zaman sama sekali makanya yang ada. Adakala ditunjuk di atas zaman maka dia itu bi'i nakis ataupun menopo kalimat itu dia. Yang kedua, menyehani tunjuk di atas zaman dengan hai'ahnya maka isi menyehani tunjuk makanya kebenaran kalimat. Waka terbalu adzan, tak buat bo, musuh urulah ilau. Isi mausul hana patut tak khabar dengannya wahdah. Mausul pernah dia tunjuk pada apa makna menyehani tidak menaik dikeji. Mianah silat dikeji, mausul ada jawab apa? Lainkan ada di, tidak ada ada di. Dia tanya ke, dia ada di, baik. Entah mana ada teorinya. Jadi isi mausul hanya patut bagi bawah dikhabarkan dengannya wahdah. Tetapi berhajat ia kepada silat, pada zatnya. Maka wajib bahwa ada ayat dan juga itu ada. Berarti isi mausul ada sih, kan isi. Jauh-jauh dengan bahasanya isi mausul patut bagi demikian. Lakinnya, tetapinya isi mausul karena mubhamnya berhajat ya kepada silat yang dinyatakan ya silat akannya. Berarti isi mausul patut nanti untuk tak khabar. Cuma mubham, karena mubham bayan-bayan kan tak banyak lagi kada. Kada akannya jadi temu kada. Adapun khabar kada adalika itu isi mubham. Isi mubham bayan-bayan kan mana jihana patut. karena hana meri yang teh tinggi maka payah bayan. Nah, jadi berpuji yang sesuatu yang patut untuk berkhabar tapi payah bayan karena mengubah mereka. Maka bermula mahkum bih dan mahkum alif dianya itu mausul. Sedangkan silat keluar ianya silat daripada ianya mausul sebagai mubayin begini keluar daripada ianya khabar. Jadi ketika tajwa isi mausul ke khabar, dia memang gitu yang jadi ke khabar, menaruh silat. Silat puji itu kan bayan bagi khabar orang. Jadi kon silat ikut dalam dusuk khabar pernah. Mudah-mudahan tak jelas masalah pakai kalimat ataupun PE termasuk dalam sesuatu yang sah dalam khabar. Banyak yang keluar. Sesuatu yang sah dalam khabar dengan sendirinya. Sedangkan PE tawakuf guna baik. Tetapi yang berlebihan ini sempurna lagi karena naik dalalah kepada tawakuf juzuk makna yang istiqlal yaitu kejadian. Naik nyok kepada darbun oleh taraba. Menyok darbun boleh isim. Dan ini kalau naik nyok kepada taraba makna, yaitu makna halusul. Satu kejadian, kejadian rumpuh. Yang darbun. Di dalam taraba ada darbun. Naik nyok kepada kejadian. Dan naik nyok lo melakukan kejadiannya. Menyok dalalah PA kepada melakukan masdar. Ini tak pandang bagaimana guru. Tapi istiklalki dan sahih menjadi musnah dari segi satu juzuk yaitu masdar daripada fi'ilnya. Bauruh mah. Gimana? Heba. Ya darah piah kena. Darah kan jadi buat juzuk makna pindari dia. Darah. Darah satu mana yang istiklal tapi konfi. Karena darah nampung. Mumpung darah adalah kondusif fisik. Jadi ini tanpa makna yang umum. Darab adalah satu makna yang umum. Darabun itu baik-baik indah. Maksudnya darab indah atau darabun? Darabun. Darabun. Darabun lah mana? Banyak. Hanya darabun yang kujuzuk makna daripada fidari. Sebab lagi darabun. Darabun juzuk makna daripada darabah zaidun. Di satu pengertian yang istiqlal karena dinya mana perlu dikaitkan dengan wa khosyile darpun tok dari mana kalimat yang lain kuat ada kamu makna dia mana wa khosyi berarti dua khosyi ada ini oleh lafaz darpun sendiri darpun lafaz kumana aku pengertian daripada lafaz darpun adalah kau nusyik isyik dia juzuk makna ni berarti atau yang di dalam dia darpun sedangkan fi Fito, naik minyak di dalam rumah. Bekna daidun, bekna dari. Fi. Hanya minyak kepada di dalam rumah. Buna daidun, buna dari. Buduk fi badengah. Daidun fi dari. Itu minyak oleh fi kepada di dalam rumah. Di dalam rumah, itu minyak oleh di dalam rumah. Itu minyak oleh rumah. Tapi fi itu minyak kepada keadaan di dalam rumah. Jadi buna daidun, buna dari. Sedangkan untuk kabuh makna darpun, makna tawakuf, darpun syik bisik. Darpun, makna darpun, kau syik bisik. Jadi, darpunnya mempunyai tambah makna yang umum. Sedangkan fi, makna-makna yang umum. Ini makna yang khusus. Kalau makna yang khusus, bergerak dia yang berumah makna. Zaidun fi dari. Karena makna. Golong tak bergerak, fi golong tak makna. Juga ke makna yang kuli menyodar pun kena oleh kepada masalah majad ini bahawa nama ta'ala makna fi iaitu sama makna yang kuli yang ke darpun darpun yang mempunyai satu makna yang kuli tempat menyejok makna fi tempat jok tapi kalau makna fi menyenyakan makna fi berarti fi mempunyai satu makna yang kuli. Kemana fi? Kalau syek di syek. Sedangkan makna fi kan mana? Bukan contoh ni. Dari don fi tadi. Darpun mana payah pakai contoh. Darpun ke mana? Kalau syek di syek. Bunyi lagi nyan mandung kejadian itu nyok lagi nyan. Ya, bukan mana ya? Dapat langkah, dapat lagi wiu ke? Ini dapat dua lagi wiu nyan, dapat lagi wiu nyan, dapat dua ke nyan dah. Yang ya aku, ini kan haki lah minan. Sama dengan ya tanpa haki tidak ditasawurkan mana ya? Berarti dahaba buru berarti. Dahaba buru. Bina daraba daraba bimu. Betul, karena menyenapok benar jalo sapo ini benar barang yang napok, kemudian perlu tergerak jalonya untuk membuat titik baru terjadi po. Sama dengan daraba ini kepada angkat jalo perlu ini benar jalo berarti huruf kan sih. Benda ini harus benar dua po, tapi kalimatnya sendiri kan menunjuki kepada satu makna yang mana ini merakap itu daripada penemuan hukum. Sedangkan pi kalau guna kalimat lain nilai dua po, itu sapo, ikut sapo, dikaitkan dengan pi baru nama. Maka itu fi-nya huruf mana makna pada dirinya, tetapi makna pada lainnya. Jadi mana? Jadi menyepatut untuk tak berkabar wahda berarti jikai tunjuk kepada sama makna yang istiqlal yang menyona ditunjuk dengan hai'ah dan syirati hidayat sezaman yang kamu ayam daripada leboh kebun dari jatuh darabah dan jatuh ibu maka keji kalimat menyohana ditunjuk maka ji dukunan isim lagi contoh zaidun dan amrun. Dan bermula-mula dengan hai'ah. Guna ditunjuk oleh kalimat dengan hai'ah dan zirat. Kemana hai'ah dan zirat? Itu hai'ah yang hasil bagi huruf dengan itibar takdimnya huruf dan takkirnya huruf, harkatnya dan sukunnya. Yang ini mana hai'ah? Bentuk susunan huruf. Tak berawai hurufnya, tak berudu huruf je. Tak berbalik hino, tak mati hidi. Tak namah halih hino, hana tak namah hidi. Yang hai'ah. Jadi dengan hai'ah ditunjuk kepada zaman, dengan maddah ditunjuk kepada makna kejadian. Wahya dan bermuladiannya itulah surah kalimat. Sedangkan huruf adalah maddahnya kalimat. Jadi hai'ah yang dimaksud guna adalah bentuk kalimat. Jadi secara bentuk ditunjuk kepada zaman, secara maddah ditunjuk kepada kejadian. Dan hanya saja dikaitkan takrif kalimat dengannya hai'ah ditunjuk kepada guna menyok kalimat ditunjuk kepada zaman dengan hai'ah tujuan untuk gebetebit barang yang ditunjuk ada zaman tapi bukan dengan hai'ahnya tetapi dengan sekira-kira johar dan maddah saban johar dan maddah saban. Jadi narafai yang ditunjuk kepada zaman dengan maddah yang kau pilih dan contoh sebagai contoh zaman kita pilih. Zaman, udah ada kan zaman, ditunjuk pada zaman. Amsi, amsi, baro, alioma, uronyo, buat sabu, pada itu boh. Rabu, rabu, pada itu rabu. Ada pun tidak kamu. Maka sesungguh dalalahnya di atas zaman itu dengan maddahnya dan jauharnya bukan dengan hai'ahnya. Dengan sebalik kalimat menyo kalimat maka sesungguh dalalahnya kalimat di atas zaman itu dengan sekira-kira hai'ah ini yang beda ni. Buka beda ke kalimat PA. PA ditunjuk kepada zaman dengan bentuk bukan dengan maddah. Huruf berapa pun juga. Yang penting bila bentuk laginya ditunjuk kepada zaman madhi. Bentuk yang lagi-lagi ditunjuk kepada zaman jahal dan istiqbal. Jadi bentuk yang ditunjuk kepada zaman bukan maddah. Sedangkan menyatakan amsi kan bentuk memang dari hurufnya ditunjuk kepada zaman. Terdali. Terdali punya PA ditunjuk kepada zaman dengan maddah. Dengan dali bisyahadati tilafi zaman indah tilafi hai'ah. Dengan dali berbeda zaman ketika berbeda hai'ah. Walaupun bersatu maddah. Maddah taban, tapi ketika bentuk beda kabeda zaman jadinya daraba dan yadribu. Daraba dan yadribu maddah sabo, tapi zaman beda apa gara-gara beda bentuk. Berarti bentuk yang ditunjuk kepada zaman. Maka dengannya dalili bersatu zaman ketika bersatu hai'ah walaupun berbeda maddah sebagai contoh daraba dan talaba. Maddah beda daraba, talaba beda maddah, tapi bentuk sama. Maka zaman ini pun sama yang ditunjuk kepada zaman madhi. Berarti hai'ah yang ditunjuk kepada zaman kon maddah. Baik kota, menyebabnya kata kun. Fa'ala hada, maka dasar adik ini urayat. Mana adik bahawa adalah kalimat. Fa'ala hada, la yalzamu. Dasar maka di adik ini, hana ladim bahawa adalah kalimat itu merakap. Ketika maddah ditunjuk kepada hudus dan hai'ah ditunjuk kepada zaman, tidak melazimi bahawa adalah kalimat itu merakap. Betul? Karena didalalah oleh asalnya dan maddahnya di atas kejadian dan ditunjuk oleh hai'ah dan surah di atas zaman, maka adalah juzuknya itu ditunjuk di atas juzuk maknanya. Kepula yang zamu mampir, yang zamu fa'ala hada ambil ya zamu bainala buka minah la ilaihi anu tapi kira mata ke mana. Maka dasar dari ini uraian lazim bahwa adalah kalimat itu murakab, berarti ia murakab fakal karena dipunyai oleh asal dan madahnya ada di hudus dan hai'ah dan surah dipunyai kepada atas zaman, maka adalah juzuknya itu didalalah di juzuk maknanya. Maka kemukun menau al-ma'ni yumuk yang dimaksud daripada tarkib bahwa adalah di sana itu beberapa juzuk yang matu, yang musafat. Ianya itu lafai dan huruf. Jadi makna lafai murakab benar mupadungkoh lafai yang dengar mempunyumum. Sedangkan hai'ah beserta madah tidak dengan ini masabat. Tidak dengan ini pun. Kelebihan kejadian juga. Menurut adalah ini makna. Pada pie kan dengan kejadian, maka analisis kaki. Sebab ini mana kaki guna dua buah kalimat bantuannya dibaca. Zaidun, Qaimun, Sabah hadinya kuno, Sabah hadinya kuno, yang mereka. Tapi menyok daraba kali pelapan ini apa? Cuma dari segi bentuk itu nyok kepada zaman, dari segi huruf itu nyok kepada hadisunya nalgun mereka. Kak. Dan bermulakan pie dengan muayyan daripada zaman yang le ikut. Ikut pie ditunjuk kepada salah satu zaman le. Yang hana kamong baginya pada itu. Punya zaman le, punya zaman yang kele dah untuk duit ditunjuk pada zaman yang di luar daripada le. Hana. Mantu kunci, baik liano, baik itu nata nonya, kari untuk bentuk negara. Karena sesungguh kalimat tidak ada ya, seperti demikian. Mantu kalimat baginya ditunjuk pada le zaman dan harap kaki baginya. Maka habis padanya itu untuk lebih ikhlas kan. Dan bermula wajah tasmiyah adakala ada pun dengan adat, maka gemunan adat. Maka karenanya adat itu maknanya alat. Alat maka karena sesungguhnya itu alat pada mentarkibkan lafaz sebagiannya beserta sebagian. Jadi hurufnya nomor kaki. Dan adat maknanya alat, menjadi alat adat. Adapun gemunan kalimat, maka sesungguhnya kalimat gecok daripada kalmi, yang mana kalmi jurhu luka. Jadi kalmi kalimat daripada kalmi kalmi mana diluka. Karena sesungguhnya kalimat manakala ditunjuk di atas zaman yang dianya zaman itu gajadun merduka-duka dan mutasalimun buntung-buntung takallam al-khatir dimurutu oleh hati ditunjuk dengan mengubah-ubah maknanya. Jadi mengubah-ubah. Jadi seakan-akan putuh-putuh. Dia zamannya apa putuh, zaman-zaman lain apa putuh pula. Bukan lagi burung dia tak tahu apa putuh-putuh punya luka. Itu kalimatnya yang putuh-putuh maknanya. Atas kanan orang baju kan cerita. Adapun yang gelai digunakan isim, karena sesungguhnya isim yang gelainya adalah setinggi-tinggi martabat daripada segala nama lafaz. Lafaz lebo. Ada kalimat isim ini yang mulia yang paling sempurna. Karena ini jelas itu no dari makna yang istiqlal, beda bi. Jadi karena ini mempunyai makna martabat yang paling tinggi, maka ada yang mensumuli dia itu makna samu tinggi, dia itu onu. Ismon daripada sambur, makna sambur bertinggi. Karena pembagian yang tilainya setinggi-tinggi martabat, maka gecok sapa kalimat yang gemusdak daripada sambun yang mana sambun tinggi. Gegede ismon jadi. Karena tinggi. Allah. Assalamualaikum.